Oke, kayaknya langsung saja Niken kasih lagu terbaru dari Adela ya. Spesial untuk Anda semua yang ada di sini AMC Indonesia. Kita goyang-goyang lagi yang pasti lagunya asik banget. Yuk Mas. Lagunya enak sekali nih. Terima kasih. Pasar Ganas. Mudah-mudahan dilebatkan rezekinya sama Allah. Amin. Kembali Mas Ibnu. Laskar Ganas hebat.